Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa lumikum fid darain amin. Dzikrul masjid. Man nawwara masajidallahi bi nahwi qira'atil Qur'an nawwarallahu qabrahu aw ma hadza makna. Ini membahas tentang masjid. Masjid yang dimaksud di sini tentang keadaan atau keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang memakmurkan masjid sekalipun hanya dengan perbuatan yang kecil ataupun sedikit. Di antaranya man nawwara masajidallah. Barang siapa yang memberikan cahaya kepada masjid-masjidnya Allah. Masjidnya Allah dinisbatkan masjidnya Allah karena nisbatnya masjid itu dinamakan dengan rumahnya Allah. Karena itu dalam ayat Al-Quran sudah jelas Allah berfirman innama ya'muru masajidallahi. Masajidallah. Tidak disebutkan masajidah fulan atau masajidah nas, tapi Allah mengatakan masajidallah. Mereka yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Nah, karena di dalam kitab Taurat atau Injil Allah pernah berfirman di dalamnya bahwasanya inna buyuti fi ardi al-masajidah. Sesungguhnya rumah-rumahku di bumiku adalah al-masajidah, masjid-masjid. Di masjid-masjid itu adalah rumahnya Allah. Masjid mana? Masjid dimanapun. Mau di Eropa, mau di Amerika, mau di Indonesia, mau di Cina, mau di Hong Kong atau yang lain sebagainya. Yang penting masjid itu adalah rumahnya Allah. Ayat dinisbatkan dengan rumahnya Allah. Lah kalau sudah dinisbatkan dengan rumahnya Allah, memiliki hak-hak yang perlu kita jalankan. Di antaranya dengan memuliakan, mengagungkan, menghormati, sehingga dalam syariat dibentuk hukum-hukum orang yang di masjid dalam keadaan janabat masuk enggak boleh, netep di masjid enggak boleh, begitu juga haid, nifas dan semisalnya. Kemudian berbicara, apalagi urusan dunia dilarang. Kalaupun ada orang bisnis jual beli di dalam masjid, bahkan yang diajarkan oleh Rasulullah untuk apa? Mendoakan tidak ada keuntungan sama sekali di dalam perdagangannya, di dalam bisnisnya. Kenapa? Rumahnya Allah. Harus kita muliakan. Ketika kita masuk, berarti kita harus masuk dengan tujuan bagaimana kita bisa dekat dengan Allah. Jadi kalau kita masuk masjid, ya berarti kepentingan kita dengan Allah. Jangan kepentingan kita kepada manusia atau kepentingan kita untuk kita. Tapi kalau sudah masuk masjid, lepas. Kepentingan kita untuk manusia atau kepentingan pribadi duniawi, tinggalkan. Kita masuk, urusan kita dengan Allah. Keinginan kita dari Allah, tujuan kita kepada Allah, itu kalau masuk masjid. Karena itu orang yang berbicara di masjid bukan ilmu, bukan agam. Itu katanya Rasulullah, apa kebaikan akan dimakan oleh kejelekan. Kebaikannya akan dimakan oleh kejelekan sebagaimana api membakar kayu. Omong-omongan tidak ada perlunya, la agama wala apa dalam masjid. Ini kebaikannya dimakan oleh kejelekannya. Bahkan habisnya kebaikan itu cepat seperti api membakar kayu, cepat habisnya. Api tadi itu cepat habis, kenapa? Terbakar oleh api. Lah orang yang menerangkan masjidnya Allah, ngasih lampu. Nah, kalau dulu itu ya ngasih minyaknya untuk oblek. ya, ngasih minyak untuk oblek, atau kalau sekarang ngasih lampu, bayari listrik, bayari listriknya. Ya, saya listriknya masjid setiap bulan misalnya. Atau kalau lampunya masjid minta ke saya ngasih, menerangkan itu, memberi apa penerangan di masjid. Atau memberikan penerangan di masjid itu bukan hanya dengan lampu, tapi dengan bacaan Al-Qur'an. Menerangi masjid dengan bacaan Al-Qur'an, masuk masjid baca Qur'an. Satu lembar, dua lembar. Ini enggak ada ini di Mojosari, enggak ada. Orang nunggu sholat sambil baca Qur'an enggak ada. Hampir rata-rata masjid di sini nih Al-Qur'an itu kepake kalau Ramadan tok atau kalau hataman dalam satu bulan satu kali. Selainnya enggak. Tapi kalau kita lihat di luar kota, khususnya seperti di Pasuruan, orang mau sholat duhur itu, setelah adzan, setelah sholat sunnah, baca Qur'an sampai komat. Asar juga gitu, setelah sholat sunnah baca Qur'an sampai komat. Antara maghrib dan isya juga gitu, baca Qur'an sampai isya. Tempat lain gak kita temukan itu. Sehingga Al-Qur'an di Masjid Jami' Pasuruan itu gak pernah gak kepake. Mesti kepake. Apalagi kalau Jumat sore ada khutmil Qur'an, baca dari awal sampai akhir dengan hafalan. Masjid lain saulan lisan, malam Jumat lagi, mulai pagi sampai sore, satu bulan sekali. Lihat terus, apa bedanya masjid dengan omah? Gak ada bedanya kalau gitu. Gak ada perbedaannya. Masjid harus dibedakan. Al-Qur'an setiap hari ditarim itu, setiap seminggu sekali hataman Al-Qur'an. Dalam arti mereka membaca tadarusan setiap harinya. Sebelum subuh tadarusan dari surat ini ke surat ini. Nanti setelah maghrib dari surat ini ke surat ini. Ditarget, jadi hari Kamis hataman. Jadi semua masjid di kota Tarim hataman Al-Qur'an. Kenapa? Mereka memiliki jadwal tadarusan dari surat ke surat setiap harinya. Kalau maghrib dari surat ini ke surat ini, nanti malamnya meneruskan dari surat ini ke surat ini. Itu kalau dihitung Kamis hatam sudah. Makmur masjid-masjidnya dengan bacaan Al-Qur'an setiap hari. Bukan sesekali, seminggu sekali atau satu bulan sekali, enggak, tapi setiap hari. Nah, siapa yang menerangi masjid-masjidnya Allah dengan semisal membaca Al-Qur'an, maka nawwarallahu gabrohu, maka Allah akan menerangi kuburannya. Kita kalau gelap, kita kalau berada di kegelapan, yang kita butuhkan apa? Penerangan. Kalau berada di dalam kegelapan, yang kita butuhkan adalah penerangan. Kenapa? Satu-satunya yang kita butuhkan saat itu hanya penerangan, gak ada yang lain. Mau kita punya AC di ruangan kamar kita 4, kipas angin 10, gak nanggung. Ruangan kamar kita cuma misalnya 4x4, AC ini 4, AC-nya 4, kipas anginnya 10, gak nanggung kan. Tapi kalau sudah gelap, yang kita butuhkan tidak lain tidak bukan hanya satu, lampu. Walaupun lampu yang kadarnya cuma 5 watt, wis, gak butuh AC, gak butuh kipas kita saat itu. Walaupun panas, apa yang kita butuhkan saat itu? Satu-satu, tok, gak ada yang lain. Yang kita butuhkan saat itu penerangan, walaupun hanya nyala 5 watt. Itu semua orang pasti seperti itu. Kalau sudah mati lampu atau gak ada lampu, yang dia inginkan adalah penerangan. Kenapa? Gelap itu gak enak, khususnya untuk anak bayi. Untuk anak bayi gak bisa gelap. Anak bayi itu kalau mati lampu gelagepen, seperti orang tenggelam. Beda dengan kita. Kalau kita mungkin gelap gak ada masalah masih. Gak nyaman, gak enak gitu aja. Tapi kalau anak bayi bahaya. Harus ada penerangan. Sama ketika kita berada di dalam kuburan. Bisa kita bayangkan coba, kuburan itu ukurannya berapa? Pada umumnya berapa? 1 kali 2. Pada umumnya 1 meter kali 2. Kuburan 1 meter kali 2 itu pun cuma untuk pertamanya toh. Setelah masuk, masuk orangnya ditutup dengan papan. Wis, bayangkan. Bisa kita bayangkan. Sudah dibolongi, dilobangi 1 kali 2. Kita masuk ditutup dengan papan. Cuma berapa itu? Cuma berapa? Pas ukuran kita. Bukan 1 kali 2 itu untuk kita semuanya, enggak. 1 kali 2 itu untuk proses memasukkan kita. Setelah kita masuk, setelah kita diletakkan, cuma yang ngepres dengan kita, dikasih papan. Masih ada sisa itu. Masih ada sisa 1/2 meter mungkin. Iya kan? Kemudian sudah ditutupi papan, kalaupun ada lubang, diambilkan dari daun untuk nutupi. Tidak tambah gelap itu kira-kira. Kasih papan, kalau ada lubang dikasih daun. Kemudian ditutup dengan tanahnya. Double gelapnya. Nah kira-kira, apa yang kita butuhkan saat itu? Penerangan. Penerangan. Nah, apa penerangan yang bisa kita berikan, yang kita bisa dapatkan dalam kuburan? Ketika kita menerangi masjid-masjidnya Allah dengan Al-Quran. Dengan ibadah, dengan ketaatan. Itu diantaranya. Itu diantaranya. Ada lagi sebetulnya yang bisa menerangi kuburan, yaitu bangun malam, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu malam. Tapi ini paling gampang ini, paling mudah ini. Paling mudah. Ketika kita berangkat ke masjid, kita baca Al-Quran, walaupun 2-3 ayat atau walaupun hanya 1 lembar, jadi penerangan di kuburan kita. An Anas bin Malik ani Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul inni la'ahummu bi'adhabi khalqi fa idza nadartu ila ummari buyuti wal mutahabina fiyya wal mustaghfirina bil ashar asrifu anhumul adhab. Dari sahabat Anas bin Malik, beliau mendapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yagul, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inni la'ahumu bi'adhabi khalqi, sesungguhnya aku akan menghukum, akan menyiksa azab makhlukku. Jadi kalau aku punya keinginan ingin mengadab makhlukku, Fa'idha nadhartu ila Umar buyuti, maka aku lihat, aku tengok kepada orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku. Memakmurkan masjid. Wal mutahabina fiyya, orang-orang yang saling mencintai karena aku. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang selalu beristighfar di waktu sahar. Menjelang terbitnya fajar. Ya, menjelang terbitnya fajar, asrifu anhumul azab, aku hilangkan, aku palingkan dari mereka azab. Jadi intinya kadang kita ini mendapatkan keselamatan dari azabnya Allah yang akan Allah turunkan karena Allah melihat orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, orang-orang yang selalu beristighfar di waktu menjelang terbitnya fajar. Jadi kayak enggak tega. Jadi seakan-akan Allah untung di tengah-tengah kalian ada mereka. Kalau bukan karena mereka, habis kalian. Kita memiliki, kalau enggak kita sudah diazab sama Allah. Kalau enggak, kita sudah diazab. Tapi karena ada di tengah-tengah umat Islam, mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah, enggak menutup kemungkinan di setiap daerah pasti ada orang yang memakmurkan masjidnya Allah, entah itu dengan zikir, entah itu dengan sholat, entah itu dengan ibadah di dalamnya yang lain sebagainya, atau juga orang yang saling mencintai karena Allah. Kalau salah diingatkan, kalau lupa diingatkan, kalau jauh didekatkan, ada. Saling menasehati, ada. Begitu juga orang yang bangun malam memohon ampun, meminta ampun kepada Allah SWT, ada. Walaupun enggak banyak, karena mereka Allah palingkan azab dari kita, Allah hindarkan azab dari kita. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya di kuburan kita, dan mudah-mudahan kita bisa merasakan nikmatnya kubur dan dihindarkan oleh Allah daripada siksa kubur. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulina. Alhamdulillahirabbil alamin.